نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على نبي المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, masih memberikan kita kemampuan, dan yang lebih penting dari itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita selaku hambanya yang semata-mata tiada lain dan tiada bukan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada-Nya, bahkan juga untuk mengikhlaskan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan, untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan agama yang kita peluk, yang kita pegang teguh, yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada lagi jalan menuju keselamatan kecuali mengikuti agama yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi dan rasul yang terakhir ini. Tidak ada jalan lain karena hanya satu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Dan siapa yang mencari agama selain Islam, kebaikan apapun yang dia lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena adakah kejahatan yang lebih besar, kezaliman yang lebih besar daripada tidak mengakui Allah sebagai Tuhan? Wa man yattabi ghayra al-islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima semua amal kebaikan dia. Maka kita jangan tertipu dengan kebaikan orang-orang kafir, dengan keberhasilan, kesuksesan orang-orang kafir, karena itu semua adalah semu, tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir itu kata Allah Subhanahu wa taala, a'maluhum kasharatin biqiyati yahsabuhu dhama'an ma'an. Amalan orang-orang kafir itu bagaikan fata morgana. Orang yang haus melihat di situ ada air, ketika dihampirinya ternyata tidak ada air, bukan air. Mereka menyangka bahwa dengan perbuatan baik itu membuat mereka masuk ke dalam surga, tetapi tidak mampu karena mereka tidak memiliki kunci untuk masuk surga itu, yaitu mengakui, bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain. Nah, kita bersyukur masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hidayah ini sebelum kita mengakhiri hidup ini kita harus menjaga. Karena tidak sedikit orang yang melepaskan hidayah ini karena dia tidak memegang teguh Oleh karena itu, mengapa kita selalu ulang-ulang di dalam sholat kita? Di dalam surat Al-Fatihah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukilah jalan yang lurus, ihdinash shiratal mustaqim. Selalu kita ulang-ulang. Walaupun kita sudah mendapatkan hidayah menjadi orang muslim, melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita disuruh untuk terus meminta hidayah itu, maknanya adalah agar kita selalu berada di dalam hidayah itu, tidak melepaskan hidayah itu. Karena zaman sekarang banyak orang yang tertipu dengan kebaikan orang-orang kafir. Padahal Allah sudah banyak mengingatkan di dalam Al-Qur'an, jangan kalian tertipu. Ya, karena bisa jadi amalan orang-orang kafir itu hanya pencitraan saja. Ya, ketika misalnya ya, dalam hal politik mereka mengatakan mending mana memilih seorang kafir yang adil ataukah muslim yang korupsi. Ya, ini adalah pencitraan saja. Seakan-akan tidak ada orang muslim yang adil. Ya, bahkan dengan perbuatan musyriknya itu, justru mereka menjadi tidak adil. Ya, maka Allah mengatakan sesungguhnya kemusyrikan tidak mengakui Allah sebagai Tuhan itu adalah kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kemusyrikan adalah kezaliman yang besar. Ya, lawan keadilan adalah kezaliman. Tidak mungkin orang kafir dikatakan sebagai adil. Karena untuk menegakkan keadilan itu bukan dengan hawa nafsu, tetapi dengan mengikuti syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dengan hukum yang Allah turunkan. Fahkum bainakum bil adli. Tegakkan hukum dengan adil. Orang tidak akan bisa menjalankan hukum yang adil kalau tidak menjalankan hukum dari Allah. Karena pilihannya dua. Kalau orang tidak menjalankan hukum Allah, kalau orang tidak menjalankan aturan, ajaran, syariat dari Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan menjalankan sesuai hawa nafsunya. Wala tattabi'il hawa. Wala tattabi'il ahwa. Jangan mengikuti hawa nafsu. Jadi mustahil orang-orang kafir itu bisa adil. Pasti mereka akan condong kepada kelompok mereka. Mereka akan memusuhi orang-orang muslim. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan tegas ya, bahwa orang-orang kafir itu tidak akan pernah ridho kepada orang muslim. Wala tardo an yahudu wa nasara hatta tattabi'a millatahum. Lan, Allah Subhanahu wa taala menggunakan lan. Lan itu artinya tidak pernah, dan tidak pernah itu terus menerus, tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah, tidak akan pernah itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen kepada kamu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kamu ini orang-orang muslim ini mencintai mereka, wa tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Kalian mencintai mereka sedangkan mereka tidak mencintai kalian. Nah, ini adalah bentuk kesyukuran kita sebagai orang-orang muslim yang masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus melihat segala perbuatan itu dengan kacamata keimanan kita. Jangan tertipu dengan kemewahan-kemewahan duniawi. Ya, karena dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak lebih berharga daripada satu sayap nyamuk. Ketika Rasulullah SAW melewati seonggok bangkai kambing yang cacat telinganya, ya sudah cacat, sudah mati, sudah jadi bangkai. Ya, ketika bertanya kepada sahabat, siapakah di antara kalian yang mau membeli bangkai. Ya, kata para sahabat, ya Rasulullah, jangankan kami membeli dengan harga yang murah sekalipun, diberi saja kami tidak mau, karena untuk apa? Menjijikan. Ya, kata Rasulullah SAW, inilah gambaran dunia. Jadi ketika umat Islam yang masih di pikirannya adalah mengejar kekayaan duniawi, bersifat materialisme, itu akan membuat mereka selalu kalah. Ya, tidak akan pernah menang. Ketika yang ada di pikirannya adalah meraup keuntungan duniawi yang sebanyak-banyaknya. Karena pada hari ini uang kekayaan itu ada di tangan orang-orang kafir. Maka sudah sangat mudah orang-orang kafir itu melakukan politik-politik mereka dengan uang. Kalau yang dikejarnya adalah uang, ya pasti kalah. Ya, sekarang di DKI Jakarta sebentar lagi ada akan ada pemilihan tahun 2017. Ya, di mana calon dari orang kafir ini mau mencalonkan kembali. Ya. Kalau orang-orang muslimnya, mereka yang mereka tuju, yang mereka harapkan adalah materi duniawi, saya yakin kalah dan orang kafir akan menang. Ya. Karena uang itu kekayaan ada di tangan orang kafir. Ya, sedangkan orang-orang muslim tidak memiliki banyak harta. Bagaimana supaya umat Islam itu menang? Yang dituju bukan duniawi, tapi akhirat. Kita sudah banyak diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, ketika kekalahan kaum muslimin para sahabat di perang Uhud. Ya, apa penyebab kekalahan di perang Uhud? Ya, yaitu adalah tergiur harta duniawi. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan panjang lebar di surat Ali Imran. Ya, hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Sampai kalian gagal, kalah di dalam perang. Ya, setelah apa kalahnya? Min ba'di ma arakum, setelah diperlihatkan kepada kalian matuhibu, apa yang kalian sukai, yaitu harta. Dan kalian melanggar perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sunnatullah yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih cinta duniawi, kalau kita masih mengejar kehidupan duniawi, ya, maka kegagalan demi kegagalan akan tetap kita alami. Tetapi kalau hati kita dipenuhi dengan harapan-harapan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi seorang mukmin yang sejati, yang tidak pernah tergiur dengan godaan-godaan dunia. Oleh karena itu, amalan yang dilakukan oleh orang-orang beriman, oleh orang-orang muslim, bukan hanya amalan fisiknya saja, bukan hanya amalan tampilan luarnya saja, tetapi ada yang lebih penting daripada itu, adalah apa yang ada di dalam hatinya. Jadi yang lebih penting, yang paling utama adalah niat yang ada di dalam hatinya. Makanya seringkali para ulama, ya, ketika menulis kitab-kitab mereka, ya, terutama di dalam kitab-kitab hadis mereka, Mereka selalu mengawalinya dengan hadis tentang niat. Ya, misalnya Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis di dalam Sahih Bukhari-nya yang pertama. Ya, hadis yang pertama yang ditulis oleh Imam Bukhari. Walaupun judul yang pertama beliau tulis itu adalah Kaifa Bad'ul Wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW? Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad auhayna ilaika kama auhayna ila nuhi wan nabiyyina min ba'di. Tetapi setelah itu Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis yang berkenaan dengan niat. Imam Bukhari mengatakan, حدثنا الهميدي وعبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن الوقاص الليثي أنه سمع يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات wa inna ma li kulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Itu adalah hadis tentang niat. Ya, Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanad yang nyampe kepada Rasulullah SAW. Ya, di mana Imam Bukhari itu mendapatkan hadis, meriwayatkan hadis dari gurunya, yaitu Al-Humaydi Abdullah bin Zubair. Al-Humaydi, ya, beliau meriwayatkan hadisnya ketika Umar bin Bukhari itu berumur 13 tahun, dari Abdullah bin Zubair Al-Humaydi. Ya, lalu dari Sufyan, maksudnya Sufyan bin Uyainah. Ya, kemudian dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ya. Kemudian dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Kemudian dari Al-Qamah Ibn Waqas Al-Laisi. Baru dari Umar bin Khattab. Ya, Al-Qamah Ibn Waqas Al-Laisi ini mendengarkan hadis dari Umar bin Khattab ketika beliau di mimbar. Ya. Lalu kemudian sampailah hadis itu. Dalam Islam, ilmu itu jelas, ada sanadnya. Inilah yang membedakan. Kita harus bangga sebagai orang-orang muslim. Ya, yang ilmu kita itu jelas sumbernya dari mana, yang nyampe bisa dibuktikan sampai kepada Rasulullah SAW. Berbeda dengan orang-orang pemuka agama lain ketika mereka berbicara tentang kitab suci mereka, berbicara tentang ajaran mereka. Mana dasarnya? Dari mana sumbernya? Tidak sampai. Orang Kristen tidak punya sanad kepada Nabi Isa. Ya, orang Yahudi tidak punya sanad sampai ke Nabi Musa. Tapi orang Muslim punya kelebihan yang ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga agama ini. Akan selalu asli, tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah berubah keaslian agamanya itu sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan al-dzikra Al-Qur'an wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kamilah yang akan menjaganya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini, menjaga Al-Qur'an, menjaga hadis melalui perantaraan para ulama tadi yang meriwayatkan dengan sanad. Di dalam jalur lain juga Imam Bukhari menyebutkan dengan redaksi agak berbeda dari hadis yang tadi, yaitu di dalam Kitabul Iman. Ya, Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Abdullah bin Maslamah qala akhbarana Malik an Yahya bin Sa'id al-Ansari an Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi an Al-Qamata ibn al-Waqas al-Laisi an Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-a'malu bin niyyah. ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. Hadis ini adalah termasuk hadis ahad yang diriwayatkan oleh beberapa orang dari Umar bin Khattab, karena hanya sahabat Umar bin Khattab saja. Ya. Kepada dan tidak ada yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab kecuali Al-Qamah ibn Waqqas. Tidak ada yang meriwayatkan dari Al-Qamah kecuali Muhammad bin Ibrahim Al-Taymi. Tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim Al-Taymi kecuali Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Dan setelah Yahya bin Sa'id Al-Ansari lah kemudian banyak yang meriwayatkan hadis ini. Setelah Yahya, dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari inilah banyak yang meriwayatkan hadis setelah itu, termasuk dalam sanad tadi Imam Bukhari di antaranya. Ya, kalau yang hadis yang pertama ya, itu Al-Humaydi, Abdullah bin Zubair dari Sufyan bin Uyainah. Sedangkan di riwayat yang kedua tadi dari Malik, Imam Malik bin Anas. Ya, Imam Malik bin Anas inilah yang pertama kali menulis kitab hadis yang bernama Al-Muwatta. Dalam hadis ini jelas dikatakan bahwa amal itu tergantung niat. Ya, artinya amal-amal syariat, ya, amal-amal yang berhubungan dengan syariat itu tergantung niat. Tergantung itu adalah tergantung kesahannya, sah atau tidaknya tergantung niat. Kemudian makna yang kedua juga amal itu adalah sempurnanya juga tergantung niat. Dan juga balasannya tergantung niat. Jadi kalau orang melakukan suatu amal soleh yang dia kejar duniawi, maka kita akan lihat dalam mengamalkan dia, dalam melakukannya, terlihat dari niatnya. Ya, kalau yang dia kejar adalah keuntungan materi, ketika amal soleh itu memberikan keuntungan materi, dia akan semangat mengamalkannya. Tetapi kalau amal suatu amal soleh itu tidak ada keuntungan duniawinya, dia akan tinggalkan. Kalau orang niatnya untuk bisa ria, bisa dipuji oleh orang lain dengan amalan itu, ya dengan amal soleh itu, dia lakukan dengan semangat. Karena yang dia tuju adalah dipuji, dihargai oleh orang, dimuliakan oleh orang, dipakai oleh orang, dilihat kerjanya. Tetapi ketika suatu amal soleh itu tidak bisa memberikan, bisa membuat orang memuji dia, tidak membuat orang menghargai dia, maka dia akan tinggalkan. Nah, ini orang munafik. Makanya orang sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Kalau kita di zaman ini mungkin tidak akan memahami kenapa, karena zaman kita sholat isya sudah ada lampu, sekarang kelihatan, sholat subuh juga bisa. Tapi zaman Rasulullah belum ada lampu. Ini menjadi alasan kenapa orang munafik berat melakukan sholat isya dan sholat subuh, karena pada saat itu gelap, tidak terlihat. Ya, jadi orang munafik tidak kelihatan. Jadi buat apa sholat? Karena yang mereka tuju adalah supaya kelihatan saja oleh Rasulullah SAW. Nah, inilah orang-orang munafik. Berat bagi mereka, maka tergantung niat kita. Kalau niat kita kuat karena semata-mata ingin mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun amalannya, seberat apapun amalan yang kita lakukan, dia menjadi ringan. Ya, maka Abu Thaib Al-Mutanabbi di dalam syairnya mengatakan, ya, bagi orang besar, orang yang berjiwa besar, orang yang punya niat tekad yang besar, amalan-amalan besar itu menjadi kecil bagi dia. Sedangkan bagi orang yang kecil, tidak punya niat yang benar, tekadnya kecil, pragmatis, Ya, maka amaran-amaran yang kecil yang sepele menjadi besar bagi dia, menjadi masalah yang besar. Ya, makanya kita jangan membiasakan diri untuk sibuk pada hal-hal yang sepele. Ya, kalau kita punya niat yang besar. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sesuai dengan niatnya. Sama ketika kalian datang ke pesantren untuk belajar di sini. Ya. Itu tergantung niat kalian. Kalau dalam hati kalian tidak ada niat yang besar untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu itu, maka masalah sepele akan dibesarkan. Karena kalian tidak punya niat tekad yang besar di pesantren ini. Ya, masalah sedikit dilaporkan kepada orang tua, ya dibesar-besarkan. Berarti tidak ada niat yang besar dalam diri kalian. Tetapi bagi orang yang punya niat yang besar, ya maka masalah sebesar apapun akan dia bisa hadapi dengan baik. Begitu juga orang tua, para orang tua wali yang menyekolahkan anaknya ke pesantren. Kalau dia punya niat yang besar, yang sungguh-sungguh, tekad yang baik, ya tentu dia tidak akan mempermasalahkan hal-hal yang kecil. Bahkan masalah yang besar pun akan bisa diselesaikan dengan baik. Karena dia punya harapan yang besar. Karena menuntut ilmu itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, membutuhkan kepada perjuangan. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh bagaimana Nabi Musa alaihissalam menuntut ilmu, pergi ke tempat yang jauh ke Nabi Khidir, ya, mengatakan kepada sahabatnya, "Atina ghadaran laqad laqina min safarina hadza nasaba." Kami telah mencapai dari perjalanan kami ini adalah rasa lapar dan kelelahan yang sangat. Maka para ulama menarik kesimpulan, siapapun yang akan menuntut ilmu, apalagi ini ilmu Islam, maka syaratnya yang tidak bisa ditinggalkan, yang pertama menuntut ilmu itu harus sampai kepada kelelahan yang sangat. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Yang kedua harus sampai kepada rasa lapar. Belajar itu, kalau perut kita kenyang, tidak bisa belajar yang benar. Makanya para ulama mengatakan al-bidnatu tuzhibul fitnah. Ya, kekenyangan perut itu akan menghilangkan kecerdasan. Ini dia yang dipahami oleh kita semua. Ya, mudah-mudahan kita melakukan setiap amal soleh bisa diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang niat kita besar di dalam diri kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzii la nabiyya ba'da amma ba'du. Para hadirin jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang disampaikan di khutbah tadi menjadi pendorong bagi kita semua untuk meluruskan kembali niat kita. Karena niat orang beriman itu lebih baik dari amalan itu sendiri. Dan mudah-mudahan di Jumat ini kita memiliki perubahan yang besar di dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah.